Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Guru-guru yang mulia, semua keluarga besar Majlis Cahaya Hati yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah. Senang, bahagia karena kembali dihimpun oleh Allah dalam majlis ilmu yang buat kita semakin cinta kepada Allah, cinta Rasulullah, dan membuat kita juga saling cinta karena Allah. Kali ini kita akan membahas di antara tanda-tanda haji mabrur bersama guru abang yang semua kita cintai, dan beliau juga Dewan Syariah Majelis Az-Zikra, Ustadz Dr. Muhammad Hidayat MA, dan beliau dari Majelis Ulama Indonesia Pusat ya. Alhamdulillah, dan qari kita imam dan juga muadzin suara emas Masjid Az-Zikra Ustadz Jainil Haq. Sebelumnya taujih Rabbani, kalam Allah, simak baik-baik. InsyaAllah dengan menyimak kita akan mendapat rahmat dari Allah Jalla Jalaluh. Surah Al-Baqarah ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum abaakum aw ashad ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا Al-Azim. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atqana sun'al falak ad-dawari fi maqadiri tabarruji. Wa syasya'udhiya as-samsi binuri ta'ajjuji. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Maliku mulkihi wa kursih. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamu anbiya'ihi wa sayyidu rusulih. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Al-Mukarram guru kita Kyai Haji Muhammad Arifin Ilham, para asatidz sekalian, hari-hari ini Duyufur Rahman secara bertahap mulai meninggalkan Tanah Al-Haram. Tentunya kita berdoa an Allah subhanahu wa ta'ala yuballighuhum maqasidahum wa yurudduhum ila altanihim salimin, mahfuzin, ghanimin, mabrurin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadah haji ini memang ibadah yang agung dan ibadah puncak. Maka ia ditempatkan pada rukun Islam yang tertinggi, nomor 5. Mengapa ia ditempatkan pada rukun Islam yang kelima? Sebagian hukama mengatakan li'annahu yashtamilu kula arkanil Islam qablahu. Karena ibadah ini mengcover, meliputi seluruh rukun-rukun Islam sebelumnya. Tidak akan orang menunaikan ibadah besar ini kalau ia tidak bersyahadatain. Di dalam ibadah haji ini juga kita menunaikan ibadah sholat. Bahkan ada beberapa sholat yang lebih khusus yang kita tunaikan dalam ibadah ini. Ketika memulainya, kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat ihram. Dan ketika kita memulai atau melaksanakan dari manasik-manasik haji ini, yang cukup strategis dan penting yaitu tawaf, sebelum kita menunaikan manasik berikutnya, Al-Quran meminta wattakhidhu maqama Ibrahim musalla. Ada sholat sunnah tawaf, kita sering menyebutnya sholat sunnah di maqam Ibrahim. Di dalam ibadah ini juga ada unsur puasa, karena puasa itu prinsipnya adalah al-imsak, menahan diri. Bukankah ihram yang merupakan rukun pertama dari ibadah ini yang sangat menentukan keabsahannya adalah juga seseorang mulai menahan diri dari mawani'ul ihram, dari hal-hal yang dilarang dalam kondisi kita berihram. Dan tentunya ibadah ini memerlukan dana, memerlukan nafkah, memerlukan biaya. Nafkah fisabilillah hakikatnya adalah zakat. Dan ibadah ini memang memerlukan tidak hanya biaya untuk sampai ke sana, tapi juga nafkah untuk orang-orang yang kita tinggalkan dan nafkah selama kita berada di dua tanah suci. Maka ibadah ini, kalau tadi kita dengar ayat Al-Quran dibacakan, memang memiliki tujuan yang sangat luas. Ia tidak hanya memiliki kepentingan ukhrawi saja. Keliru besar kalau orang-orang yang berhaji itu hanya kemudian mengakhirinya dengan berdoa untuk urusan-urusan dunia. Dalam surah Al-Baqarah yang telah dibacakan oleh ustadz kita tadi, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Pada masanya sahabat-sahabat Nabi karena bergembira bahwa ibadah ini telah selesai dan mereka sebagian telah juga menunaikan tawaf ifadah, atau sebagian mereka tawaf ifadahnya lebih dahulu kemudian menyelesaikan mabit di Mina dan melontar di hari-hari tasyrik. Kemudian mereka banyak meminta kepada Allah, ada yang meminta agar urusan dagangnya lebih sukses, ada yang meminta agar jodohnya dimudahkan Allah. Karena memang banyak sahabat-sahabat Nabi yang ikut dalam hajatul wada itu pemuda-pemuda yang belum mendapatkan jodohnya. Ada juga yang meminta hal-hal lain, panjang umur dan lain sebagainya. Semua itu baik. Tapi Al-Quran mengingatkan bahwa ibadah ini bukan hanya bertujuan duniawi. Sekalipun ibadah haji ini adalah ibadah jasmaniyah, tapi ibadah ini sungguh juga berorientasi pada ukhrawi. Maka Al-Quran mengatakan wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa tanda orang-orang yang berhaji itu hajinya dianggap haji yang baik, yang mabrur, yang makbul? Nabi diam sejenak, kemudian ia mengatakan, Anda bisa lihat pada dua posisi orang itu, dua lokasi orang itu. Ketika mereka menunaikannya di dalam manasik-manasik yang agung itu, kata Nabi, ada dua hal yang menonjol yang kamu bisa lihat dari para hujjaj wal umar itu. Allahu Akbar. Apa itu? Al-ajju was-sajju. Hubungannya kepada Allah luar biasa. Ia banyak bertalbiyah, menyebut nama Allah dengan suara yang tinggi, dengan hati yang begitu dalam. Was-sajju. Dan ia menghambakan dirinya di hadapan Allah. Ia berdebu, ia kusut masai. Pada saat manasik dilakukan, ia begitu rapat berhubungan dengan Allah. Dan setelah haji itu selesai, kamu bisa lihat ini tanda mereka itu mabrur, yaitu tibul kalam wa it'amut ta'am. Orang itu punya komunikasi yang baik, baik ucapannya, dalam artian secara umum interaksinya dengan hablum minan nas itu sangat indah. Wa it'amut ta'am, dan ia punya empati, ia senang sekali memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Jadi memang dimensinya ini duniawi dan ukhrawi. Maka relevan saja dengan ayat yang dibacakan tadi sangat tepat, bahwa memang ibadah haji ini adalah ibadah yang membawa manusia menjadi insan kamil. Al-Imam Abu Bakar As-Saltifi mengatakan bahwa setiap ibadah itu sesungguhnya bukan hanya bermaksud kita menjadikan Abdullah, menjadikan seseorang itu menjadi Abdullah, tapi sesungguhnya menjadikan setiap hamba Allah itu menjadi khadimun nas. Nabi mengatakan sesungguhnya manusia yang paling mulia adalah mereka yang melayani manusia yang lainnya. Ya. Allahu Akbar. Mahal itu. Orang kalau sudah benar takbirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pasti dia senang menebarkan salam. Bukan hanya salam kanan. Orang-orang yang sukses di jalan Allah, ya ucapin selamat dong. Ternyata kiri pun dia juga selamatkan. Orang-orang yang maksiat, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang kafir, dia selamatkan dengan apa? Dengan dakwahnya, dengan doanya, dengan akhlaknya. Alhamdulillah bang, bulan ini ada dua orang yang masuk Islam. Satu orang budak, dan itu putri dari yang kerja di rumah Arifin. Alhamdulillah. Jadi Arifin gak duga bahwa ada keluarga di sini yang bukan Muslim. Nangis mbak itu, lalu menceritakan karena dia gak mampu, lalu dititip anaknya. Akhirnya ikut yang menjaganya, ikutlah budak, bahkan jadi aktivis pihara. Masya Allah. Akhirnya boleh Arifin bertemu putri mbak. Senang hati bertemu, sekali dialog, alhamdulillah. Lalu ia memutuskan seminggu kemudian masuk Islam. Satu lagi Pak Jimmy ya, datang ke rumah, dialog lagi. Dan Arifin gak duga, ternyata hadir beliau duduk di pengajian kita ini. Masya Allah. Ada bukan muslim, makanya Pin khawatir, jangan-jangan ada yang bukan muslim yang hadir ini. Ternyata beliau bukan muslim. Nah, begitu ngaji selesai, beliau menemukan jawabannya. Begitu beliau turun, ada yang mau disampaikan. Iya Pak Ustadz, saya sudah menemukan jawabannya kuliah subuh tadi. Allahu Akbar. Kemudian beliau memutuskan masuk Islam. Khadimun nas. Dan kalau kita perhatikan manasik-manasik haji yang sangat agung dan indah itu, dari mana sebetulnya manasik ini lahir? Manasik ini lahir dari tiga tokoh utama hamba Allah yang dimaktubkan di dalam Al-Quran dan Sunnah nama-nama mereka. Pertama adalah Khalilullah Ibrahim alaihis salam. Seorang ayah yang tabah sekaligus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Yang kedua adalah Siti Sarah alaihis salam. Siti Hajar alaihis salam. Kedua nama ini patut disebut, tidak boleh dipilih salah satunya. Karena Siti Hajar terutama adalah istri yang setia pada suaminya dan istri yang sabar dalam menghidupi keluarganya, terutama mengasuh putranya. Kemudian yang ketiga adalah tokoh seorang anak yang soleh lagi berbakti pada kedua orang tuanya, yaitu Ismail alaihis salam. Dari Ibrahim ini lahir ibadah ihram, ibadah tawaf, bahkan wukuf di Arafat, mabit di Muzdalifah, kita berada di Mina, melontar tiga jumrah. Lahir dari apa yang telah diperjuangkan Ibrahim dalam kehidupannya, dalam mentaati perintah Allah. Kita tahu bahwa lahirnya praktek sa'i, Safa Marwa, lahir dari perjuangan Siti Hajar dalam mencari air minum untuk putranya, yang ia letakkan di salah satu sudut di kamar yang disebut dengan Hijr Ismail. Dan kita tahu bahwa lahirnya Zamzam, perintah atau syariat berkurban, yang merupakan derivatif dari ibadah haji, lahir dari Ismail alaihis salam. Tiga tokoh menonjol ini, salah satu hal yang sama yang mereka miliki adalah mereka orang-orang yang mau melayani manusia yang lainnya. Allahu Akbar walillahilham. Mencintai Allah, mencintai makhluk Allah, menghambakan diri kepada Allah, maka menjadi pelayan makhluk Allah. Sayang terbatas waktu, tapi ini baru episode yang pertama. Kita akan lanjutkan nanti bersama beliau dengan tema yang sama, tanda-tanda haji yang mabrur. Jazakumullah Ustaz Dr. Muhammad Hidayat MA, Ustaz Jainil Haq, Kafaratul Majlis, Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih amal jariah untuk pesantren Jabal Sidul Azikra. Ya Allah, ampuni semua yang beramal, terima amal ibadahnya, terima sedekahnya, terangi kuburnya, wafatkan husnul khatimah. Hubungi Ahi Awaluddin 0856 90010, 0856 90010. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.